Ya, ada pertanyaan tertulis. Bismillah, bagaimanakah kondisinya ISIS? Dan apakah ada orang-orangnya di Indonesia? Apakah boleh bagi laki-laki untuk sekedar merapikan jenggot? Nah, ISIS adalah sebuah kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah sebagai pimpinan negara, sebagai penguasa suatu negara. Maka ISIS ini adalah gerakan yang dikenal dengan Khawarij, gerakan terorisme yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan semati hidup beliau alaihi salatu wassalam kurang lebih 14 abad yang lalu. Nah, Rasulullah telah memperingatkan akan bahaya dari gerakan terorisme ini atau yang disebut dengan Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sayakhruju min dhilli hadha qawmun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Ini sejarah munculnya kaum Khawarij, gerakan-gerakan pemberontak terorisme seperti ISIS dan selainnya. Ketika seorang yang bernama Zulkuwaisrah ini hidup di zaman Rasulullah SAW, ahli ibadah, mereka ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa. Lalu menyaksikan Rasulullah membagikan emas kepada sahabatnya yang telah sepulang dari berperang. Lalu rajul, lelaki yang bernama Zulkuwaisrah ini protes dan mengkritik bahwa Rasulullah tidak adil di dalam membagi-bagikan emas tersebut, harta rampasan perang tersebut. Tidak adil. Adil, ya Muhammad, sahihnya dalam tadi. Berbuat adil langsung, karena aku belum adil. Coba. Dia pun Rasulullah tidak adil. Bayar. Padahal Rasulullah adalah Nabi Allah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, illam aku adil, fayyai. Karena aku sebagai Nabi Allah, Rasul Allah sudah tidak adil, siapa yang akan berbuat adil lagi di muka bumi ini? Coba kita lihat. Karena saking semangatnya terhadap Islam berlebihan, gerakan ini, orang ini akhirnya sampai-sampai menghukumi Rasulullah salah dan tidak adil di dalam bagian emas tersebut. Di situ ada pembesar-pembesar sahabat. Coba, ada Umar bin Khattab, ada Abu Dzar, ada sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang itu. Sahabat minta izin kepada Rasulullah untuk dipenggal, dipotong lehernya orang itu. Oh, berani, begitu berani dia menghukumi Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul yang tidak adil. Marah sahabat itu. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan. Kenapa jangan? Orang itu punya tanda-tanda sholat. Jidatnya hitam, menonjol, matanya lari, masuk, pipinya agak kembung karena ibadah. Rasulullah mengatakan jangan kau bunuh. Dia nanti kesannya orang mengatakan Nabi Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Lihat, jangan. Lalu orang itu pergi. Rasulullah menunjuk. Saya dengan desi ada kaum akan keluar dari tulang punggung orang ini satu kaum yang membatal Quran tidak melampaui tenggorokannya, yang keluar dari Islam ini seperti keluarnya anak panah dari tuannya. Kalau kita berburu mana menembak masuk dari arah depan keluar dari arah belakang, yakni begitu cepat dia keluar dari Islam, keluar dari pemahaman Islam yang benar. Itu gambaran Rasulullah SAW terhadap kaum Khawarij, generasi Zuhwairah. Dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah ini terwujudkan di masa Ali bin Affan, terlebih-lebih di masa Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka. Ali bin Abi Thalib juga demikian, dibunuh oleh mereka. Ibnu Mulzim namanya, tokoh Khawarij. Bayangkan, sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga ditantang oleh mereka bahkan dibunuh oleh gerakan Khawarij karena tidak cocok dengan pemikiran Islam yang dipahami oleh mereka yang berlebihan tadi. Nah, sedikit kesalahan mereka lihat dibongkar. Padahal mereka salah kaprah dalam memahami Islam. Ini gerakan Khawarij. Nah, sampai di masa Ali bin Abi Thalib, beliau radhiyallahu ta'ala memerangi kaum Khawarij yang dikenal dengan Perang Nahrawan di negeri Nahrawan. Sampai ribuan dari mereka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib karena mereka memberontak pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nah, sisanya masih tersisa didatangi oleh sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ahli tafsir yang paling memahami Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mendatang mereka berdebat sampai-sampai sahabat mengkhawatirkan keselamatan diri Ibnu Abbas, mereka akan bunuh kamu, jangan. Akhirnya beliau minta izin kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mengizinkan sahabat Ibnu Abbas untuk datang menasihati mereka ini yang masih tersisa. Akhirnya datanglah Ibnu Abbas mengajak mereka diskusi, musyawarah. Apa sebenarnya yang ada di kepala kalian? Mengapa kalian begitu keras dan tidak mau mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu telah dijamin surga oleh Rasulullah? Mereka menyatakan tiga kritikan, protes, tiga poin. Kalau Ibnu Abbas bisa menjawab tiga kritikan kami ini, kami akan kembali bertobat. Kalau tidak, kami akan bunuh kamu. Apa tiga poin tersebut? Mereka katakan yang pertama, mengapa Ali bin Abi Thalib berubah hukum jihad bahwa kaum wanita tidak boleh ditawan, padahal dalam jihad kaum wanita itu boleh menjadi tawanan dan halal untuk digaul sebagai harta rampasan perang. Yang kedua, mengapa Ali bin Abi Thalib merubah dalam perjanjian dengan kafirin, merubah kalimat Amirul Mukminin menghapus kata Amirul Mukminin pimpinannya kaum mukminin. Kalau begitu, Ali berarti pimpinannya kaum kafirin. Karena menghapus kata-kata Amirul Mukminin. Nah, kemudian yang ketiga, mereka mengatakan bahwa kalian berhukum dengan hukum manusia. Maka siapa yang berhukum dengan manusia adalah kafir. Lalu membacakan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun." Fa ulaika humul zalimun. Siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berselisih ketika itu berhukum dengan utusan Abu Musa Asy'ari dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Berunding untuk perdamaian dan alhamdulillah terjadi perdamaian. Mereka katakan bahwa ini berhukum dengan hukum manusia, yaitu dua utusan tadi. Kenapa kita tidak berhukum dengan hukum Allah? Tiga, kritikan ini dijawab oleh sahabat Ibnu Abbas. Yang pertama, yang ketiga tadi, bahwa tidakkah kalian wahai kaum muslimin, wahai khawarij, tidakkah kalian membaca firman Allah tentang suami istri yang bertikai? Allah katakan, panggillah, utuslah perwalian dari pihak istri, pihak suami, dan perwalian dari pihak istri. Nah, putus keduanya berunding supaya istri, suami istri itu berdamai. Apakah ini berhukum pada selain hukum Allah? Apa yang perintahkan untuk mengambil hak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, suami istri yang sedang bertikai untuk mendamaikannya? Maka kami juga demikian. Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Al-Asy'ari, Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Abdullah bin Amr bin Al-As. Dua orang ini menjadi perwakilan masing-masing berunding agar terjadi perdamaian. Tetapi hukum yang mereka terapkan dua orang ini Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hakim dari pihak istri, dari pihak suami tadi diutus untuk mendamaikan, berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Coba, ini salah kaprah mereka ini. Salah paham. Yang kedua, dijawab oleh Ibnu Abbas, bagaimana Ali bin Abi Thalib untuk sementara waktu tidak berubah hukum jihad, kaum wanita tidak boleh ditawan, karena pada waktu itu ikut serta istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha di kubu pihak Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu. Bagaimana kalau misalnya yang tertawan adalah istri Rasulullah Aisyah? Apakah halal digauli? Oh, istri Rasulullah adalah seperti ibu-ibu kandung kita, ummahatul mukminin. Ibu-ibunya kaum mukminin tidak boleh sama sekali disentuh, dijadikan istri tidak boleh sama sekali. Ini menunjukkan kejelian, kedalaman ilmu Ali bin Abi Thalib sehingga mengumumkan hukum tersebut, perubahan tersebut. Nah, yang ketiga, bahwa apa tadi yang ketiga? Pergantian kata Amir al-Mu'minin. Lihat Ibnu Abbas mengatakan, tidakkah kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah bersama dengan musyrikin, mereka perintahkan hapus kata Rasulullah, tulis Muhammad, jangan Rasulullah, dihapus kata Rasulullah itu. Yang menulis pada waktu itu Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menghapus kata Rasulullah, menulis nama Muhammad bin Abdullah. Apakah ketika Rasulullah menghapus kata Rasul Allah, berarti beliau bukan Rasul Allah, Rasul Syaitan? Apakah demikian maknanya? Tidak. Tetapi ada maslahat sehingga menghapus mengikuti kemauan mereka selama tidak memadorotkan kaum muslimin wal muslimat. Maka tidak mengapa hapus Amirul Mukminin. Kalau mereka tidak mengakui, hapus, tidak masalah. Tapi mereka memahami bahwa kalau dihapus berarti itu kalian adalah pimpinannya kaum kafirin. Coba. Terpantang semua dan alhamdulillah banyak yang bertobat pada waktu itu setelah dibebas oleh sahabat Ibnu Abbas. Banyak yang bertobat dan masih tersisa dari sikap batangnya awal itu, lalu sampai setelah itu tumbuh kembang zaman demi zaman sampai hari ini. Sampai hari ini termasuk kaum ISIS dan gerakan-gerakan yang lainnya, mereka adalah para pemberontak, para terorisme yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum Khawarij ini, fa aina madakhithuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajr, di mana kalian menemunya bunuh mereka karena membunuh mereka ada pahala. Coba Rasulullah mengatakan membunuh mereka ada pahala. Subhanallah. Kenapa? Karena saking jahatnya mereka dan terhadap Islam dan kaum muslimin membuat kerusakan. Orang-orang yang tidak berdosa dibunuh semua. Nah, dibunuh. Dibunuh oleh mereka. La haula wala quwwata illa billah. Nah, di Indonesia sudah sangat banyak sekali. Nah, pernah saya melihat di salah satu siaran di HP, di laptop, ada orang yang bernama Abu Jandal. Iya, Abu Jandal ini termasuk orang-orang gerakan ISIS. Dia berasal dari Batu, iya. Dari Batu, Semarang. Tapi dia di luar negeri sana. Dia membuat rekaman dan menyuting sendiri, menantang pemerintah Indonesia untuk berperang. Ditantang. Iya. Dengan jelas dia berbicara dan membaca ayat-ayat Al-Quran mengatakan negara kita ini adalah negara iblis. Haula wala quwwata illa billah. Ditantang. Partai ini semua ditantang. Silahkan datang. Kami tunggu kalian, katanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini Khawarij murni yang dangkal pemahamannya terhadap Islam, berislam dengan emosional, tidak dibangun di atas pendalaman ilmu Al-Qur'an dan Sunnah dengan bimbingan para ulama Sunnah, ulama-ulama Islam. Wallahu a'lam. Maka jangan mudah terpengaruh wahai para pemuda-pemuda Islam, karena mereka membakar semangat para pemuda-pemuda dan pemudi Islam, sehingga kalau tidak punya ilmu pengajian-pengajian seperti ini dengan mudah terbakar emosionalnya lalu ikut serta dalam gerakan tersebut. Kita lihat bagaimana kejadian-kejadian di Indonesia, inilah bibitnya mereka ini. Nurdin Top, Amrozi, Muhammad Ali Imran, Imam Sabudra, semua teman-temannya ini, bibit-bibitnya semua. Nah, dan jangan kira mereka ini sudah habis, masih satu tunggu yang lain. Karena mereka punya gerakan, pergerakan punya tarbiyah, mendekati para mahasiswa, pemudi-pemudi, pemuda Islam yang punya emosional beragama yang tinggi, disuruh sedikit dengan api sudah terbakar. Nah, maka jangan sampai menjadi korban. Belajarlah dengan benar. Ikutilah bimbingan para ulama-ulama. Nah, ulama-ulama kita di Saudi Arabia sangat banyak. Ulama-ulama besar di Dewan Fatwa, di Riyadh, ulama pembesar-pembesar ulama yang mereka selalu memberi, membuka pintu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin dan muslimat tentang Islam, bahkan dibukukan, disebarkan, dikasetkan, disebarkan, diterjemah dalam seluruh bahasa, kembali kepada ulama-ulama tersebut. Di Indonesia melalui para ustaz-ustaz yang berasal dari Timur Tengah, yang belajar melalui para ulama, yang berasal dari pondok-pondok pesantren di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyebar seluruh pelosok Indonesia ini, kembali kepada bimbingan para ustaz-ustaz tersebut yang telah mengenyam ilmu dari para ulama dan mewariskan kepada para murid-murid mereka di Indonesia ini, dan murid-murid mereka kemudian berdakwah di mana-mana, di pelosok, di berbagai penjuru Indonesia ini. Alhamdulillah, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Jangan salah jalan. Ikuti bimbingan para ulama, para ustaz. Nah, kami punya kebiasaan ketika anak-anak kencing di kasur, kemudian kami siram air di lokas kencing di atas spraynya. Setelah beberapa waktu sudah kering, apakah itu sudah teranggap suci? Jazakumullah khairan. Nah, sudah teranggap suci. Nah, disiram dengan air, akan cukup ketika dia kering sudah suci. Nah, kalau anak kecil yang belum mensuplai konsumsi makanan selain daripada api, untuk anak tersebut yang laki-laki cukup dipercikkan, tidak perlu dicuci, dipercikkan cukup mensucikan. Tapi kalau anak perempuan dicuci, dicuci itu petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang besar pahalanya, seorang wanita sholat di rumah atau di masjid? Yang besar pahalanya adalah di rumahnya. Wanita lebih besar pahalanya sholat di rumahnya. Berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi kalau mereka mau ke masjid, jangan dilarang. Selama aman dari fitnah, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat seperti memakai minyak wangi. Seorang perempuan yang menurut bersolat di masjid tetapi memakai minyak wangi, itu diharapkan, dilarang. Dilarang. Atau menuju ke masjid dalam keadaan tidak berjilbab, nanti di masjid baru dipakai jilbabnya, kerudungnya, itu juga dilarang. Maka boleh wanita ke masjid selama dia tidak melanggar peraturan-peraturan syariat, dan sholat di rumahnya itu lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Sholat di rumahnya lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Nah, berzikir kepada Allah, mana yang lebih utama, menggunakan jari tangan atau tasbih? Tentunya ulama bersepakat bahwa bertasbih lebih utama dengan jari jemari. Karena Rasulullah SAW bertasbih dengan jari jemari. Di dalam sebuah riwayat, akhadha Rasulullah SAW tasbihah bi yaminihi. Rasulullah mengikat tasbihnya dengan tangan kanannya, dengan jari-jari, ruas-ruas jari tangan kanannya. Nah, sehingga Rasulullah tidak bertasbih dengan tasbih biji-bijian, tetapi Rasulullah bertasbih dengan jari-jarinya. Tidak ada satu riwayat yang menukil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan biji-bijian. Tidak ada. Sebagian menukilkan dari sahabat. Ada sebagian sahabat yang mengamalkannya, tapi ini lemah. Nah, riwayat ini lemah. Bahkan yang menguatkan adalah riwayat yang sering kita sebutkan di dalam Sunan Ad-Darimi, kisah Ibnu Mas'ud dan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari bersama dengan kaum muslimin pada waktu itu yang berzikir di masjid dengan kerikil-kerikil biji-bijian, tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali, ternyata diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud dengan pengingkaran yang keras. Diingkari oleh beliau bahwa sahabat pembesar-pembesar sahabat Rasulullah tidak pernah melakukannya. Rasulullah sendiri tidak pernah melakukannya semasa hidupnya. Maka yang lebih afdal tentunya yang yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah berzikir dengan jari jemari. Dengan jari jemari. Nah, apakah boleh bagi laki-laki untuk sekedar merapikan jenggot? Nah, perkara jenggot ini juga Rasulullah SAW memelihara jenggot beliau. Selain beliau memelihara jenggotnya, Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk memelihara jenggot dan memotong kumis. Dan rafun liha warfun syawasari. Panjangkanlah jenggotmu dan cukurlah kumismu. Nah, ini perintah Rasulullah SAW untuk membiarkan memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Jangan dibalik. Memelihara kumis, memotong jenggot. Ini terbalik. Nah, yang benar adalah jenggot dipelihara, yang dipotong adalah kumis. Yang penting memelihara juga dirapikan. Jangan dipelihara panjang-panjang, tidak pernah dirapikan. Atau tidak pernah dicuci misalnya, diberi wangi-wangian, bau yang harum. Ya, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi memakai wangi-wangian sebagai sunnah beliau selain daripada di tubuh beliau di pakaian di tubuhnya. Nah, diberi menjawab. Ya, termasuk pada jenggot biar harum. Nah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa jenggot itu sunnah. Artinya kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal, kalau dicukur tidak berdosa. Jawabannya ini keliru. Pengertian sunnah di dalam syariat Islam ada dua. Ada sunnah berdasarkan hukum, maka hukumnya sunnah kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ada sunnah bermakna yang lain, yaitu bermakna Islam. Sunnah itu Islam, Islam itu adalah sunnah. Maksudnya Al-Quran dan sunnah. Perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, ucapan Rasulullah, hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang diharamkan, ada yang dimakruhkan. Maka perbuatan Rasulullah dalam memelihara jenggot dan perintah Rasulullah untuk memanjangkan jenggot, para ulama kita menghukumi bahwa hukumnya adalah wajib. Sunnah yang hukumnya wajib. Sunnah yang hukumnya wajib. Jadi sunnah pengertian di sini Islam. Nah, Islam itu hukumnya ada lima. Ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum mubah. Itu Islam. Ada lima hukumnya di dalam Islam. Maka kalau kata-kata sunnah itu terkadang dimaksudkan Islam. Sebagaimana Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menyatakan, as-sunnatu hiya al-islam wa al-islam huwa sunnah. Sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Maksudnya sumber Islam itu Al-Quran dan sunnah dan hadis. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya. Allahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada salat al-zuhur. Ya. Tidak. Pada salat al-zuhur. Setelah salat al-zuhur. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah salat al-zuhur. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar mata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keliru adalah dari saya pribadi. Dan saya mohon ampun kepada Allah azza wa jalla. Subhanallah wa bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.